بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع الأدلة من القرآن التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى على ما ذكره من معان عظيمة تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati Allah azza wajal, kita akan lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Akhlaq Hamilatul Quran yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Muhammad bin Hussein Al-Ajurri rahimahullah, yang membahas tentang adab-adab pengemban Al-Quran yang insyaAllah pembahasan ini penuh manfaat. Dan mari kita mendengarkan semuanya. Qala rahimahullah, wa qala Allah azza wa jal, ya ayyuhal nas, قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قوله قد جاءكم برهان من ربكم، أي القرآن، لأن فيه الحجج الساطعات والبينات الواضحات التي تقوم بها الحجة وتزول بها المعذرة، ولهذا فإن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن برهان وحجة واضحة على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة، وهذا مقصود القرآن الذي لأجله أنزل، وفيه براهين واضحة ودلائل بينة على ضرورة توحيد الله، وذلك لا خفاء فيه ولا التباس. وقوله أنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء يهتدى به ويستبين به صاحبه ويستبين به صاحبه طريق الهداية، وتنجلي عنه ظلمات الجهل والضلال والباطل، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، ذكر الإيمان به والاعتصام به، وهذه الآية نظير قوله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والاعتصام بالله هو صدق اللجوء إليه وتمام التوكل عليه وتفويض الأمر إليه، وقد ورد الاعتصام في نصوص الوحيين على وجهين، اعتصام بالله كما في هذه الآية، واعتصام بحبل الله كما في الآية الثانية التي أوردها المصنف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا نجاة للخلق إلا بهذين الاعتصامين، اعتصام بالله بتفويض الأمور إليه وحسن التوكل عليه وتمام الاستعانة به، واعتصام بحبله بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودينه وصراطه المستقيم. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah azza wa jal, berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah, wa qala azza wa jal, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Berkata Syekh Hafizahullah, perkataan atau firman Allah Azza wa Jal, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bukti dari Tuhan kalian. Maksudnya adalah Al-Quran, karena di dalamnya ada bukti yang terang, penjelasan-penjelasan yang jelas, yang dengannya hujah menjadi tegak dan uzur menjadi hilang. Oleh karena itu, barang siapa yang telah sampai kepadanya Al-Quran, maka hujjah telah tegak kepadanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, li'unzirakum bihi wa man balagh, untuk memperingati kalian dan orang yang sampai kepadanya, Al-Quran. Maka Al-Quran adalah bukti dan dalil yang jelas tentang wajibnya mentauhidkan Allah Azza wa Jal, wajibnya mengikhlaskan agama hanya kepadanya, dan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah. Dan inilah maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan, yaitu bukti-bukti yang jelas, dalil-dalil yang terang tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak ada keraguan dalam perkara ini. Firman Allah Azza wa Jalla, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang nyata, cahaya yang jelas, yaitu yang sebuah cahaya yang dengannya seorang bisa melihat jalan yang benar, bisa melihat jalan hidayah, dan hilang darinya kegelapan, gelapnya kebodohan, kesesatan dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran, wahyu dari sisi kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, kalian, engkau dahulu wahai Muhammad tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, akan tapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang kami beri petunjuk kepadanya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Kemudian firman Allah Azza wa Jal, fa'ammal ladhina amanu billahi wa'atasamu bih, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya. I'tisam billah di sini berpegang teguh dengan Allah artinya jujur kembali kepada Allah, bertawakal hanya kepadanya dan menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Dan penyebutan kata i'tisam dalam nas-nas wahyu ada dua macam. Yang pertama i'tisam billahi ta'ala, berpegang teguh dengan Allah Ta'ala. Yang kedua i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Sebagaimana dalam ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Dan seluruh manusia tidak mungkin selamat kecuali dengan berpegang teguh dengan dua hal ini. Yang pertama i'tisam billah, berpegang teguh dengan Allah artinya menyerahkan segala urusan hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, dan meminta tolong hanya kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua i'tisam bihablih, berpegang teguh dengan talinya atau dengan tali agamanya dengan cara berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan agamanya dan jalannya yang lurus. قال رحمه الله وقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله تعالى هو القرآن. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, wa hablullahi ta'ala huwal Qur'an, berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian semua dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan hablullah, tali Allah di sini adalah Al-Qur'an. Dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kitabullah hablun mamdud minas sama' ilal ard, kitabullah yaitu Al-Quran adalah tali yang memanjang dari langit ke bumi. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidhi dan disahihkan oleh Al-Bani rahimahullah. Qala rahimahullah wa qala Allahu azza wa jal, Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabiha مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله الله نزل أحسن الحديث أي فلا أحسن حديثا من القرآن في حسن مبانيه وتمام معانيه ودلالاته وكمال هداياته، فلا يتطرق إليه خطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah yang menurunkan perkataan yang terbaik, kitab yang serupa, yang diulang-ulang, yang gemetar dengannya kulit-kulit orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian melunak kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka karena berzikir kepada Allah. Itulah petunjuk dari Allah yang Allah beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Firman Allah, Allahu nazzala ahsanal hadith, Allah yang menurunkan perkataan yang terbaik, karena tidak ada kata-kata yang lebih baik daripada Al-Quran dalam susunan kalimat-kalimatnya, kesempurnaan makna dan petunjuk-petunjuknya yang tidak ada sedikit pun kesalahan di dalamnya, tidak ada kebatilan baik di depannya maupun di belakangnya. Quran ini diturunkan oleh Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. وقوله كتابا متشابها التشابه الذي وصف به القرآن نوعان، التشابه العام وهو ما وصف به القرآن كله في قوله كتابا متشابها، ومعنى كون القرآن كله متشابها أي متجانس يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه ويشهد بعضه لبعض وليس فيه تناقض ولا اضطراب، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنوع الثاني التشابه الخاص كما في قوله أخر متشابهات، فالمراد به التشابه في معنى بعض الآيات بأن يخفى على بعض الناس دون بعض لكون معناها ليس ظاهرا لكل أحد. Firman Allah Azza wa Jal kitaban mutasyabiha, Allah yang menurunkan sebaik-baik perkataan yaitu satu kitab yang mutasyabih. Dan at-tashabuh, yaitu kata at-tashabuh yang disifatkan dengannya Al-Quran, ada dua macam. Yang pertama tashabuh yang umum, artinya Al-Quran seluruhnya adalah kitab yang mutasyabih. Dan arti mutasyabih di sini artinya mutajanis, sejenis atau serupa, yang ayat-ayatnya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sebagian Al-Quran menjadi saksi pembenar sebagian yang lain. Tidak ada kontradiksi dalam isi Al-Quran, tidak ada kegoncangan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Tidakkah mereka merenungi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, sungguh mereka akan mendapatkan padanya perselisihan yang banyak. Adapun tashabuh jenis yang kedua yaitu tashabuh yang khusus, sebagaimana dalam firman Allah wa ukharu mutasyabihat, ya, sebagian ayat-ayat Al-Quran ada yang mutasyabihat. Dan yang dimaksud dengan tashabuh di sini yaitu sebagian isi Al-Quran, sebagian ayat-ayat Al-Quran tidak difahami oleh sebagian manusia, namun sebagian yang lainnya bisa memahaminya karena maknanya tidak nampak dan tidak jelas untuk setiap orang. قوله مثانية أي تثنى فيه القصص والأخبار والأوامر وأوصاف الرب وبيان عظمته وجلاله وتكرر لتفهم وتعقل. فرمان الله كتابا متشابها مثاني، كتاب yang serupa sejenis dan مثاني diulang-ulang. Arti مثاني yaitu diulang-ulang di dalamnya kisah-kisah, cerita-cerita, kabar-kabar, perintah-perintah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan tentang keagungan dan kemuliaannya sering diulang-ulang agar bisa dipahami dan dimengerti. وقوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي القرآن في مواضع تشتمل على تخويف وتهديد وقوارع وزواجر وذكر العقوبات والسخط والانتقام والنار وأهوالها. فإذا قرأ أهل الإيمان تلك الآيات لحق قلوبهم من الخوف ما لحقها، حتى إن جلودهم تقشعر من خشية الله وخوفا من عقوبته. Firman Allah Azza wa Jal, taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum, gemetar kulit-kulit orang yang takut kepada Tuhan mereka. Karena dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mengandung ancaman, larangan-larangan, mengandung disebutkannya hukuman-hukuman dan azab Allah subhanahu wa ta'ala, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala juga tentang neraka, berbagai macam adab-adab yang ada dalam neraka. Maka apabila orang beriman membaca ayat-ayat tersebut, hati mereka menjadi takut, bahkan kulit-kulit mereka menjadi gemetar karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut dari hukumannya. Wa qawluhu thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, ay lima fil Qur'an min ayat al-raja wal-rahma wal-thawab. فالمؤمن مع القرآن بين الخوف والرجاء وبين الرغبة والرهبة، تمر عليهم آيات الوعيد فيخافون، وتمر آيات الوعد فيرجون رحمة الله، كما قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Kemudian kulit-kulit mereka menjadi lembut, juga hati-hati mereka karena berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dalam Al-Quran ada ayat-ayat raja wal-rahma, ayat-ayat yang membuat orang berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala darinya. Maka orang-orang yang beriman ketika membaca Al-Quran, dia di antara rasa takut dan rasa harap. Ketika mereka membaca ayat-ayat yang mengandung ancaman, mereka takut, dan ketika mereka melewati ayat-ayat yang mengandung janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, Nabi ibadi anni anil ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Beritahukan kepada hamba-hambaku, sungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang, dan sungguhnya adabku adalah adab yang sangat pedih. وقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، فيه أن الهداية منة إلهية وتوفيق الرباني وتفضل من الله على من شاء من عباده، فهو يختص برحمته من يشاء. Firman Allah Azza wa Jal, ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. Itu adalah petunjuk dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya adalah hidayah atau petunjuk adalah murni pemberian dari Allah Azza wa Jal, taufik dari Allah Azza wa Jal dan karunia darinya bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Allah khususkan kepada mereka rahmatnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Qala rahimahullah wa qala Azza wa Jal, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. قوله مبارك أي عظيم البركة كثير الخير والفائدة والمنفعة، فيه صلاح العباد ورفعتهم في دنياهم وأخراهم، فهو كتاب مبارك. ليتدبروا آياته أي يتأملوا في دلالاته ليتحقق لهم الانتفاع والارتفاع، فالقرآن لا تتحقق الفائدة المرجوة منه إلا بالتدبر، ثم تأتي الثمرة وهي العمل بالقرآن، فيكون المرء بذلك من أهل القرآن. وقوله وليتذكر أولو الألباب أي يتأمل في دلالاته ليتحقق لهم، وقوله وليتذكر أولو الألباب أي فيعملون ألبابهم وعقولهم تذكرا وتفكرا وتأملا في معاني القرآن ودلالاته. Kemudian firman Allah Azza wa Jal, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar ayat-ayatnya direnungi dan agar orang-orang yang berakal bisa mengingat. Maksudnya adalah Al-Quran ini adalah Al-Quran yang penuh berkah. Kebaikannya sangat banyak, faedah dan manfaatnya juga sangat sangat besar. Di dalamnya ada kebaikan untuk seluruh hamba, kemuliaan di dunia dan di akhirat mereka, karena Al-Quran adalah kitab mubarak, kitab yang penuh berkah. Liyadabbaru ayati, agar mereka merenungi ayat-ayatnya. Maksudnya adalah agar mereka merenungi dan memahami makna dari isi Al-Quran, agar mereka betul-betul bisa mengambil manfaat dan menjadi mulia dengan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mungkin seorang bisa mengambil manfaat darinya kecuali dengan mentadabburinya, kemudian datang buahnya, yaitu mengamalkan Al-Quran. Sehingga dengan demikian orang bisa betul-betul menjadi ahlul Quran. Waliyatadzakkar ulul albab, dan orang-orang yang berakal bisa mengerti dan ingat, yaitu dengan cara mereka menggunakan akal pikiran mereka dengan berusaha mengingat, memahami dan merenungi makna-makna Al-Quran dan petunjuk-petunjuknya. قال رحمه الله وقال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قوله سبحانه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد, فأنزل الله كتابه بلسان عربي مبين ونوع في أساليب الوعيد, فتارة بالتهديد وتارة بالتخويف وهكذا. Kemudian firman Allah Azza wa Jal, وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, dan demikianlah kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan kami bolak-balikkan di dalamnya ancaman. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'annya dengan bahasa Arab yang jelas, dan Allah merubah-rubah cara dalam menyebutkan ancaman, kadang-kadang dengan menakut-nakuti, kadang dengan menyebutkan ancaman dan seterusnya. Wa qawluhu la'allahum yattaqun ay wa dhalika biwuqufihim 'ala ma fi al-Qur'an wa'idun wa tahdid wa takhwif, yattaqun Allah wa yattaquna 'uqubatahu wa yattaquna yawm ar-ruju' ilayhi والنار التي أعدها الله للظالمين. وقوله أو يحدث لهم ذكرى, أي تغيرا وصلاحا بذكر الله والإقامة على طاعته عز وجل. فرمان الله عز وجل لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى, semoga mereka menjadi takut atau menjadi peringatan untuk mereka, yaitu la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa dengan cara mereka memahami Al-Quran mulai dari ancaman, ya, sehingga mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut dengan hukumannya dan takut hari kembali kepadanya, juga neraka yang Allah telah siapkan bagi orang-orang yang zalim. Aw yuhdithu lahum dhikra, atau menjadi peringatan untuk mereka sehingga mereka bisa berubah menjadi baik dengan berzikir dan mengingat Allah Azza wa Jalla serta senantiasa taat kepadanya. قال رحمه الله ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب باتباعه والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير, وعده على ذلك أفضل الثواب, فقال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قوله رحمه الله وعده على ذلك أفضل الثواب, أي أن من أكرمه الله بحسن الاستماع والإنصات والتأمل لمعاني القرآن ودلالاته وهداياته, وثم عقل عن الله الخطاب وفهم المراد, ثم جاهد نفسه على العمل بالقرآن, كان بذلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته الذين وعدهم الله بكل خير وفضل وثواب في الدنيا والآخرة. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل dan seterusnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberi janji bagi orang yang mendengarkan perkataannya kemudian beradab dengan baik ketika mendengarnya dengan cara mengambil pelajaran yang baik kemudian berusaha mengikutinya dan mengamalkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepadanya dengan segala kebaikan dan Allah janjikan kepadanya sebaik-baik pahala. Itu barang siapa yang Allah beri karunia kepadanya untuk mendengarkan Al-Quran dengan baik, berusaha merenungi makna-makna Al-Quran dan petunjuk-petunjuknya, kemudian memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan isi Al-Quran. Dengan hal tersebut ia akan menjadi Ahlul Quran, yaitu mereka yang disebutkan sebagai Ahlullahi wa Khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang terdekat dengannya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada mereka segala kebaikan, segala karunia dan pahala di dunia dan di akhirat. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فبشر عباد، هذه البشارة تشمل كل خير ورفعة وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم. فرمان الله عز وجل dalam surah الزمر فبشر عباد، berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Kabar gembira di sini mencakup segala kebaikan, kemuliaan, kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena secara kaidah menurut para ulama dihapusnya sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut maka mengandung keumuman. Karena di sini disebutkan fabashir ibad, berilah kabar gembira kepada hambaku, dan tidak disebutkan kabar gembira apa. Maka ini mencakup segala kebaikan, kemuliaan dan kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Qawluhu alladhina yastami'una al-qawl ay al-Qur'an ay yuhsinuna istima'ahum lil-Qur'an wa tadabburuhum ma'anih wa mujahadatuhum li anfusihim bi'aqli dalalatihi wa hidayatih. Firman Allah Azza wa Jal, alladzina yastami'una al-qawl, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan. Maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Jika mereka mendengarkan Al-Qur'an dengan baik, berusaha merenungi makna-maknanya dan berusaha mengamalkan isinya dengan cara memahami dalil-dalil dan petunjuk-petunjuknya. Wa qawlu fayattabi'una ahsana أي يعملون به ويقتدون بهداياته كما قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فرمان الله عز وجل فيتبعون أحسن. Mereka mengikuti yang terbaik darinya, yaitu mereka mengamalkan Al-Quran dan menggunakan petunjuk-petunjuk Al-Quran sebagaimana firman Allah واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. Ikutilah yang terbaik yang Allah turunkan kepada yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Qawluhu ulaika alladhina hada Allah ay ulaika alladhina hadahum Allah ay alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa qawluhu wa ulaika hum ulul albab ay haula'i hum alladhina manna Allahu 'alayhim bi hadhihi al-hidayah al-'azimah hum ulul albab ay al-'uqul ar-rasina والألباب المستقيمة. فرمان الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Artinya mereka itulah orang-orang yang mendengarkan perkataan yaitu Al-Quran dan mengikuti yang terbaik darinya. أولئك هم أولو الألباب. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka hidayah yang sangat agung dan mereka itulah orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Qala rahimahullah wa qala azza wa jalla wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhab baghtatan وأنتم لا تشعرون. الله عز وجل بالفرمان وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Dan kembalilah kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah hanya kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian sebelum datang kepada kalian azab yang tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. Qala rahimahullah, fa kullu kalamu rabbina hasanun liman talah wa liman istama' ilayhi wa innama hadha wallahu a'lam صفة قوم إذا سمعوا القرآن يتبعون من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله مما دلهم عليه مولاهم الكريم يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم. وسمعوا الله عز وجل قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قوله فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وذلك لأن ما في القرآن من أوامر ونواهي متفاضلة، فهم يجاهدون أنفسهم على ضبط الواجبات والفرائض والبعد عن المحرمات، ثم لا يكتفون بذلك بل يبحثون أيضا عن الرفعة والعلو في هذا الباب، فيجاهدون أنفسهم على المسابقة بالخيرات والمنافسة في فعل الرغائب والمستحبات، فهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Berkata penulis kitab ini rahimahullah, fakullu kalami rabbina hasan, dan semua perkataan Tuhan kita adalah baik bagi orang yang membacanya dan bagi orang yang mendengarkannya. Adapun perkataan ini di sini wallahu a'lam adalah sifat bagi orang yang mendengarkan Al-Qur'an dan mengikuti dari Al-Quran yang terbaik yang mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditunjukkan oleh Tuhan mereka yang maha mulia. Yatulubuna bidhalika ridah wa yarjuna rahmatahu. Mereka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan rahmatnya. Mereka mendengar Allah azza wa jalla berfirman wa idha quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. فَكَانَ حُسْنُ اسْتِمَائِهِمْ يَبْعَثُهُمْ عَلَى التَّذَكُّرِ فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ. Dengan mendengarkan dengan baik, maka hal itu membangkitkan pada diri mereka, agar mereka menjadi ingat apa yang dijanjikan kepada mereka dan apa yang diancamkan kepada mereka. Dan mereka mendengar firman Allah Azza wa Jal, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Dan berilah peringatan dengan Al-Quran bagi orang yang takut ancaman. Perkataan Syekh Hafidhahullah, فَكُلُّ كَلَامِ رَبِّنَا حَسَنٌ لِمَنْ تَلَاهُ وَلِمَنْ إِسْتَمَعَ إِلَيْهِ. Dan seluruh perkataan Tuhan kita adalah baik bagi orang yang membacanya dan bagi orang yang mendengarkannya, karena seluruh isi Al-Quran dari perintah, larangan itu bertingkat-tingkat. Maka orang-orang yang mendengarkan dan membacanya berusaha untuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian mereka tidak mencukupkan dengan hal tersebut, akan tapi juga berusaha untuk meningkat dan menjadi semakin mulia dalam bab ini dengan cara mereka berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, yang mustahab, yang tidak wajib. Maka mereka mendengarkan Al-Quran dan mengikuti yang terbaik darinya. وقوله فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم. حسن الإنصات والاستماع والتدبر والتأمل سبيل للاهتداء بالقرآن والانتفاع به. أما إذا هد القرآن هد الشعر، وسيأتي ذم من كان كذلك ولم يفكر أصلا في أن يعقل عن الله الخطاب، فمثل هذا لا تتحقق له هدايات القرآن، لأن هدايات القرآن تحتاج من العبد إلى حسن إنصات وحسن تدبر لكلام الله ليتم له بذلك عقل معاني القرآن، ومن ثم الاهتداء بهداية القرآن فيعرف ما له وما عليه. Perkataan Imam Al-Ajurri, فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم. cara mereka mendengarkan Al-Quran dengan baik menjadikan mereka ingat apa atau mengetahui apa yang dijanjikan kepada mereka dan apa yang diancamkan kepada mereka. Mendengarkan dengan baik, diam, mentadaburi, merenungi Al-Quran adalah jalan untuk mendapatkan hidayah dan manfaat dari Al-Quran. Adapun jika seorang membaca Al-Quran dengan cepat seperti membaca syair dan sama sekali tidak memikirkan bagaimana memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka seperti ini seorang tidak mungkin bisa mengetahui dan mendapatkan hidayah Al-Quran. Karena hidayah dan petunjuk Al-Quran dibutuhkan seseorang untuk mendengarkan, diam dengan baik, berusaha merenungi firman Allah Azza wa Jalla agar seorang bisa memahami Al-Quran, kemudian setelahnya ia bisa mendapatkan hidayah Al-Quran dan ia mengetahui apa yang dijanjikan untuknya dan apa yang wajib untuk dia lakukan. Qala قوله رحمه الله وسمع الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول المقيم رحمه الله فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره شرط في الانتفاع بالعظات والآيات والعبر يستحيل حصوله بدونه. Perkataan penulis kitab ini rahimahullah, وسمع الله عز وجل قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Dan mereka mendengar firman Allah Azza wa Jal, fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Al-Quran bagi orang yang takut ancaman. Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, fal imanu bil wa'di wal wa'id wa dhikruhu syartun fil intifa' bil idhati wal ayati wal ibar. Yastahilu husuluhu biduni. Beriman dengan ancaman, beriman dengan janji, ancaman, dan mengingat janji dan ancaman tersebut adalah syarat seorang bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran dan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak mungkin hal itu terjadi kecuali dengan hal tersebut. Wa naktafi bihadha, nasallallahu al-karim an yanfa'ana ajma'in wa an yuwaffiqana li kulli khair. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dan kita senantiasa mohon taufik dari Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menimpahkan taufiknya kepada kita semua dan sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan materi bahasan penuh manfaat serta Ustaz Iqbal yang telah menerjemahkan. Ikhwat al-Islam, masih tersisa 15 menit ke depan untuk kita bersoal jawab bersama Syekh di kesempatan sore hari ini. Dan kami angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat yang kami terima di 0819896543 dari pendengar kita Abu Yusuf di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh tadi bahwa Al-Quran memiliki keberkahan, untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran, bolehkah kita menjual atau membeli barang-barang tertentu semisal sabun, sampo, madu, minyak zaitun, dan lain-lain yang dibacakan terlebih dahulu ayat-ayat ruqyah atau ayat-ayat Al-Quran yang lainnya kepada barang-barang tersebut, kemudian dijual dan dibeli serta diambil manfaatnya untuk pengobatan dan lain-lain. Apakah diperbolehkan demikian? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. Jazakumullahu khairan. Baik sabun, sambo, jenis itu. Bagaimana qiraat al-Quran ala hadhihi al-asya? Raja' barakat. لو قرأ السائل الآية في سورة صاد وتأمل ما دلت عليه لما سأل هذا السؤال، لأن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبركة القرآن تنال بتدبر القرآن وعقل معانيه وفهم دلالاته والعمل بالقرآن، فهذا الذي ينال به المرء بركة القرآن، لا أن يستعمل مثل هذه الاستعمالات التي ذكرها السائل، لأنه ما فهم معنى البركة. البركة هي بركة الاهتداء بالقرآن وزكاء القلب بالقرآن وشفاء العبد بالقرآن وصلاح أحوال العبد بالقرآن واستقامة العبد على طاعة الله بالقرآن، وهذا كله لا يكون إلا بتدبر القرآن والاهتداء بهداياته. Jawaban beliau, hafizahullah, ya, seandainya sang penanya memahami ayat dalam surat Sad dan berusaha merenungi makna dari ayat tersebut, tentu tidak akan bertanya pertanyaan ini, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan yang penuh berkah agar direnungi ayat-ayatnya, atau agar mereka merenungi ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal bisa memahaminya. Maka untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, seorang harus memahami, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Dengan cara inilah seorang bisa mendapatkan berkah dari Al-Quran, yaitu dengan cara berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran, kemudian setelahnya dia mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Tidak seperti yang ditanyakan oleh sang penanya, ya, dengan cara meruqyah barang-barang tadi kemudian menjualnya. Karena sesungguhnya berkah Al-Quran yaitu dengan cara mengamalkan Al-Quran, dengan mengambil petunjuk Al-Quran, dan seorang akan menjadi baik, semakin saleh, semakin istiqamah, semakin lurus jalannya ketika ia mengamalkan isi Al-Quran. Inilah yang dimaksud dengan ayat kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang kami turunkan yang penuh berkah, yaitu dengan ya berkahnya itu jika kita mengamalkan isi Al-Quran, memahami isinya, dan kehidupan kita akan semakin baik jika kita mengamalkan isi-isi Al-Quran. Jazakumullahu khairan ya Syekh. Selanjutnya masih ada waktu, kami angkat dari pesan singkat yang kedua. Ada Ibu Wi di Jakarta. Assalamualaikum ya Fadilata Syekh, mohon nasihat dan penjelasannya. Saya ada keterbatasan di dalam mata atau penglihatan saya, sehingga selama ini saya membaca Al-Quran dengan menggunakan alat berupa HP atau tablet yang tentunya tidak sama sebagaimana mushaf, karena saya tidak mampu untuk membaca dengan mushaf karena harus dengan menggunakan alat berupa senter atau penerang yang lainnya, yang ini cukup memberatkan bagi saya. Mohon nasihatnya bagaimana adab-adab yang perlu saya tunaikan dengan menggunakan HP atau tablet yang digunakan untuk membaca Al-Quran, apakah sama dengan mushaf? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. Jazakumullahu khairan. الجهاز ليس مثل المصحف، لكن كونها تقرأ من الجهاز على طهارة لا شك هذا أنه أكمل في قراءتها وتقليبها للآيات التي صفحات المصحف في الجهاز، فهذا أكمل. وإلا الحكم يختلف عن القراءة في المصحف، وهي على كل مأجورة في استعمالها للجهاز، وخاصة أن استعمالها له من أجل ضعف بصرها. Jawaban beliau, hafizahullah, membaca Al-Quran dari HP atau yang lainnya, ini tidak sama dengan membaca Al-Quran dari mushaf. Akan tapi jika ya, sang penanya membaca Al-Quran dari HP tadi atau selainnya dalam keadaan bersuci, tentu ini lebih baik ya, ketika ia membaca Al-Quran dan membolak-balikkan shafhah atau halaman Al-Quran yang ada dalam HP tersebut ini lebih baik. Namun ketahuilah bahwasanya hukum yang membaca Al-Quran dari mushaf dan dari HP itu berbeda ya, tidak sama. Namun semua ya membaca Al-Quran baik dengan mushaf atau dari yang lainnya ini akan mendapatkan pahala, apalagi jika sebabnya dia tidak mampu membaca lewat mushaf ya, karena ada lemah dalam penglihatan, dan insyaallah semuanya akan mendapatkan pahala baik membaca dari Al-Quran, dari mushaf maupun dari HP. Nah, terima kasih jazakumullahu khairan, nasihat dan jawaban dari Syekh. Kemudian kami angkat pertanyaan terakhir masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, mohon nasihatnya, saya pernah mendengar santri-santri para penghafal Al-Quran di dalam memurojaah sangat cepat sekali sehingga tidak jelas lagi makharijul tajwidnya dan kadang juga makharijul hurufnya. Agar hal itu saya tanya kenapa? Karena untuk mencapai target harian di dalam memurojaah hafalannya, apakah hal ini diperbolehkan bagi mereka? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. Jazakumullahu khairan. هذه مر معنا في الأثر عبد الله بن مسعود قال هدا كهد الشعر ومن كان يقرأ القرآن بهذه الطريقة ممكن يخفي بعض الأحرف وأيضا لا يتحقق له التدبر وإذا كان الغرض تثبيت الحفظ فله ذلك لكن ليس بالسرعة التي يشير إليها السائل يعني يقرأ بحيث يكرر الآيات مرات ليثبت حفظه لها لكن ليس بالسرعة التي يكون فيها إخلال ببعض الأحرف أو بعض الكلمات وبنطقها. Jawaban beliau hafizahullah, hal ini telah kita singgung dalam kajian kita tadi, yaitu asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu mencela orang yang membaca Al-Quran seperti membaca syair, yaitu dengan cara sangat cepat sekali, hadun ke hadis syair. Ya, ini tidak diperbolehkan. Maka barang siapa yang membaca dengan cara ini terlalu cepat, bahkan sebagian huruf sampai tidak terdengar atau tidak diucapkan, tentu saja ini tidak diperbolehkan. Namun jika maksudnya adalah untuk menguatkan hafalan, untuk mengulang-ulang hafalan, ya tidak mengapa untuk dibaca cepat, namun tidak seperti yang disebutkan, yaitu sampai sebagian huruf-huruf Al-Quran tidak terbaca. Ya. Boleh dibaca cepat, namun tetap sesuai dengan cara yang benar, yaitu dibaca semua hurufnya dan dengan cara yang dibenarkan. Jazakumullahu khairan ya Syekh. Dan ini adalah pertanyaan terakhir bagi kita di sore hari ini. Mohon maaf untuk Anda yang akan yang sudah menyampaikan pertanyaan. Narju min fadilatikum al-ikhtitam. Nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa naltaqi bi idhnillah ala khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.